Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan rahmatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perlindungannya, karena Allah memelihara kita semua dengan menurunkan firman-firman Allah. Kita bahas melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, mudah-mudahan itu akan menjadikan penyejuk hati kita sesuai dengan acara penyejuk hati kita dalam siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita akan memasuki ayat 92 dalam surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Artinya, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Ayat pertama ketika Allah berfirman fawarabbika, ini adalah menunjukkan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah, itu berarti banyak sudah kelalaian yang tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, kaum mukmin, dan khususnya bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka di sini Allah ingin menjadikan perhatian khusus dengan memasukkan firman Allah, dengan mulai dengan sumpah bahwa rabbika, apa yang menjadikan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala, lanas'alannahum, betul-betul kami akan menanyakan nanti mereka itu, ajma'in, semuanya akan kami tanyai. Maksudnya di sini adalah pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan itu Allah akan menanyakan semuanya. Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pendidikan dan pemeliharaan agar dia dapat menjadi pengemban risalah, nanti juga akan ditanyakan. Begitu juga kepada orang tua, bagaimana orang tua mendidik dan memelihara anak, apakah ke anak ini sudah diberikan haknya. Tentunya hak yang utama adalah hak pendidikan, yaitu pendidikan tauhidiyah, keimanan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, dan hak-hak yang lainnya, sehingga dia mampu mengemban apa yang sudah disampaikan dalam agama ini, terutama sholatnya dan tanggung jawabnya terhadap agama dan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu akan ditanyakan juga nanti pada hari kiamat kelak nanti. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Mengingatkan dari kelalaian kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seperti ini, ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai mereka nanti itu semuanya, yaitu mereka yang baik menjalankan perintah Allah, yang baik yang melanggar perintah Allah dengan tentang perincian yang sangat dalam. Bahkan pertanyaan yang ditujukan kepada mereka akan mengandung satu bentuk azab Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan karena mereka tidak mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini juga untuk menjelaskan apa? Karena keyakinan orang-orang kufur, orang-orang kafir pada saat itu, Allah tidak akan menanyakan nanti pertanyaan-pertanyaan itu. Karena Allah tidak pernah bertanya dalam firman-firman yang lain. Sebetulnya firman inilah yang menjadi sebuah jawaban yang sangat jelas. Apa yang jelasnya? Untuk menafikan keyakinan mereka itu. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa Rabbika demi Tuhan kamu, nah, mungkin kita akan menjelaskan sedikit bagaimana sumpah ini. Pertama, kalau kita melihat orang tua kita ataupun kakek nenek ataupun atuk kita mengambil sumpah, berarti itu sumpah apa yang bicarakannya itu, kalau berupa perintah mestilah kita laksanakan, kalau berupa untuk membuktikan kebenaran itu sudah pasti kebenaran karena atas dasar keimanan mengambil sumpah tersebut. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa berfirman fawarabbika dengan sumpah. Sumpah apa? Untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan ditanya. Ditanya di sini adalah sudah mengarah kepada satu bentuk azab yang sangat pedih. Contohnya saja, nah, ketika seorang meninggal, apabila dikubur itu akan dibacakan talqinnya. Talqinnya itu akan dibacakan, ditanyakan nanti, malaikat akan datang mungkar dan nangkir, pertanyaan siapakah Tuhan kamu, maka harus dijawablah dengan tegas, Allahu Rabbi, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Itu kan adalah bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan itu akan dijawab atas dasar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanas'alannahum ajma'in, itu akan semua ditanyakan. Artinya sudah mengarah kepada pertanggungjawaban, satu bentuk azab. Apabila dia itu tidak terkena dengan pertanyaan dalam satu bentuk azab itu, dia akan mendapatkan tempat yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi oleh Ustaz Perdana lebih luas lagi. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq, para pendengar rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat 92 ini, kita akan mendapatkan dari pemahaman yang cukup beragam. Yang pertama sekali adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini sebagai sebuah penegasan, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul, sebagai sebuah penegasan terhadap apa yang Allah akan lakukan terhadap mereka. Apa yang Allah akan lakukan terhadap orang-orang yang menolak Al-Qur'an, orang-orang yang membagi Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, yang Allah lakukan adalah Allah pasti akan menanyai mereka. Dengan kata lain, bahwa sikap mereka ini tidak akan lepas dari hukuman. Sikap mereka ini akan ada konsekuensinya berupa azab Allah dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, ayat ini juga berfungsi untuk penjelasan kepada Rasulullah SAW secara khusus ketika ayat ini diturunkan, bahwa Allah akan melindungi Rasul. Bagaimanapun hebatnya kecaman, bagaimanapun hebatnya tuduhan-tuduhan, fitnah, usaha-usaha untuk menyakiti, bahkan lebih daripada itu untuk membunuh Rasul dan juga para pengikutnya, itu semua tidak akan bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi Rasulnya dan juga agama ini. Ini suatu pernyataan yang tegas dari Allah melalui keterangan ayat ini, bahwa orang-orang yang membela kebenaran, orang-orang yang selalu berusaha untuk menegakkan kalimat Allah, itu akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah berhasil orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan agama Allah. Kalau kita kembali lagi mencoba untuk mengkaitkan ayat ini dengan kondisi kekinian kita, maka ayat ini seakan-akan bahasanya sekarang Allah akan melakukan interview pada hari kiamat terhadap segala perbuatan yang kita lakukan. Nah, menarik, coba sebentar saja kita pikirkan, kalau misalnya ketika akan ujian, ada namanya ujian lisan, ini bagaimana perasaan kita? Ya, pasti tidak karuan, pasti kebingungan, pasti akan kecut, ya, takut-takut kalau misalnya nanti yang ditanyakan tidak mampu kita jawab. Ya, pasti dada berdebar-debar dan rasa takut itu pasti ada. Nah, bagaimana kalau yang melakukan interview itu adalah seorang polisi terhadap orang yang terkena suatu kasus? Ya, akan ditanyai, ini pasti akan membuat orang ini ketakutan. Nanyanya bukan nanya bagus-bagus, itu sudah pasti. Kalau di kantor polisi nggak ada bahasa-bahasa lembut, pasti semua adalah bentakan, tendangan meja, ya. Bahkan tidak jarang ketika di interview itu akan disakiti orang yang ditanya itu. Interogasi, kalau bahasanya interogasi. Jadi ada interview dan ada interogasi. interview jauh lebih nyaman. Tapi kalau interogasi sudah. Bagaimana kalau misalnya KPK yang menanyai, ya? Ini kalau orang-orang yang terkena kasus jerat KPK, dia pasti akan kelimpungan karena dia sudah tahu bahwa pertanyaan interogasi yang dilakukan oleh KPK, ya, secara khusus terhadap dirinya itu tidak merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dirinya tidak akan bisa lepas dari pernyataan yang benar. Dia pasti akan mengakui akan kesalahannya karena pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang sangat menjebak sekali. Nah, konon lagi, kalau kondisinya di dunia, kita merasa sangat takut, kebingungan ketika akan interview, menerima pekerjaan, interogasi yang akan membuat kita menjadi sangat gelisah, apalagi kalau sudah terdakwa seperti masuk kasus KPK, ya, terdakwa ini merupakan satu hal yang sangat membuat kita tidak nyaman. Konon lagi kalau ternyata pada hari akhirat nanti Allah mengatakan fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, Allah akan tanyai mereka. Yang ditanya oleh Allah ini bukan yang ditanya tentang kebaikan, tapi sudah pasti di sini sikap dan tingkah laku yang salah yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Coba bayangkan yang ditanya adalah yang salah. Kita pasti tahu bahwa yang ditanya Allah itu adalah kenapa kamu mencuri, kenapa kamu korupsi, kenapa kamu berkata tidak baik, kenapa berpikiran tidak baik, dan seterusnya seperti itu. Dan yang jelas, kalau manusia saja yang bertanya itu mampu bertanya sampai sedetail-detailnya, maka tentunya kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang bertanya, itu akan jauh lebih sangat mengerikan. Kita sudah merasa diri kita melakukan kesalahan, kita sudah merasa bahwa diri kita tidak akan lepas dari pernyataan kebenaran, ya, terhadap apa yang sudah kita lakukan. Benar mencuri, pasti kita akan menjawab, kita pasti mencuri kalau kita memang pernah melakukan tindakan pencurian tersebut. Jadi sungguh suatu hal yang sangat menegangkan kondisi di hari akhirat, karena setiap orang memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Wa tara kullu ummatin jasiyah, pada saat itu engkau akan melihat setiap orang itu bukan lagi tertunduk, tapi sudah jatuh berlutut, ya, karena sangat ketakutan. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, karena setiap orang itu akan diserahkan kitabnya masing-masing. Allah akan mengatakan haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq innakum lanastansikhu ma kuntum ta'malun, ya, ini adalah kitab yang akan menceritakan kebenaran tentang apa yang sudah lakukan. Tidak akan ada keselamatan pada hari ini kalau kamu melakukan tindakan yang tidak baik. Dan bagi orang-orang yang catatannya adalah catatan bersih, tidak ada blacklistnya, maka orang-orang seperti ini akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau diinterogasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau di dunia saja kita tidak ingin, konon lagi nanti di hari akhirat, tentu kita jauh lebih tidak ingin lagi. Oleh karena itu, jangan lakukan tindakan-tindakan yang membuat kita bisa menjadi tertuduh atau terdakwa yang ditanyai, dan ini sungguh suatu hal yang tidak mengenakan. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Ya, sangat indah sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi tentang bagaimana kita menyikapi ayat ini, bahwasannya yakinlah kita pertanyaan itu akan sangat membahagiakan kita apabila pertanyaan itu dapat mendukung semua dari perbuatan kita. Perbuatan yang benar tentunya. Tapi apabila tidak benar, artinya tidak benar ini melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulnya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadis, tentunya orang-orang seperti ini nantinya adalah orang-orang yang sangat gemetaran, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah betul-betul bersumpah. Bersumpah bukan dalam arti kata bukan dalam arti kata sumpah ini hanya sekedar pertanyaan, tapi ini betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan azab. Tapi dengan ayat ini sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala juga masih memberikan sifat rububiyahnya, sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih bersumpah bahwa rabbika, sifat rububiyahnya Allah kedepankan di sini daripada azabnya, supaya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui firman-Nya yang itu sudah tertuang dan tertulis di dalam Al-Qur'an, dan bagaimana Allah mengirim rasul-Nya sebagai an-nadhirul mubin, sebagai memberikan kabar gembira dan peringatan bagi kita semua agar kita dapat mengingat pesan-pesan Allah, mengingat pesan-pesan rasul-Nya, supaya kita menjadi manusia yang betul-betul beriman kepada Allah atas dasar ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Ahmad Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.